Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian orang, bahkan mungkin banyak, mencari kedamaian hati, ketenangan jiwa, dengan cara pergi ke tempat-tempat yang jauh dari orang banyak. Ke tempat-tempat yang dia anggap bisa menenangkan hati dan pikiran dia. Ketahuilah bahwasanya di dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan tips agar hati kita tenang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir hati-hati akan tenang. Ini tips Quran untuk menggapai kedamaian jiwa, tips Quran untuk menggapai ketenangan hati. Mungkin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagian besar sudah mengetahui ini. Sering para ustaz mungkin mengetahui membicarakannya. Tetapi tahukah Anda bahwa kok bisa berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati, mendamaikan jiwa. Dengan benar-benar tenang, bukan ketenangan yang semu, bukan kedamaian yang hanya fata morgana. Benar-benar tenang. Salah satu penyebabnya, sebelum saya ucapkan penyebabnya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, doaul makruh an taqul Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Doa orang yang sedang dalam keadaan sempit, yaitu mengucapkan Allah Allah Rabbku yang memeliharaku. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini terdapat rahasia yang menarik. Kenapa berzikir kepada Allah mampu dan sangat sanggup untuk menenangkan hati, mendamaikan jiwa dengan kedamaian, ketenangan yang hakiki. Maka salah satu jawabannya adalah karena Allah yang membolak-balikkan hati. Seorang merasa resah, galau, gelisah, tidak tenang karena hatinya yang tidak tenang. Maka kita bersandar kepada Allah, berzikir kepada Allah. Tidak bersandar kepada selain Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati. Yang memberikan ketenangan, kedamaian, ketenteraman. Bahkan mungkin tanpa batas. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta. Disinilah kita akhirnya dapati, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala memang penenang hati. Ingin bukti yang lain? Coba perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang doa yang di dalamnya terdapat zikir dan penghambaan diri kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, yang disebut dengan sayyidul istighfar. Coba Anda pasti akan tenang hati. Zikir yang lain yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma inni 'abduka وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Lihat, ada kaitan antara zikir kepada Allah, mengasahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan hati. Menghambakan diri kepada Allah dengan ketenangan hati. Wahai Allah, sesungguhnya aku adalah budakmu, anak laki-laki dari budakmu yang laki-laki, anak laki-laki dari budakmu yang perempuan. Nasibku di tanganmu. Madin fiya hukmu, seluruh keputusanmu tetap bagiku. Apa yang engkau takdirkan adil padaku. Aku memohon kepada engkau dengan nama-nama engkau, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan pada kitab-kitabmu, atau yang engkau ajarkan pada rasulmu, atau yang engkau simpan pada ilmu ghaib. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati, cahaya di dalam dadaku, dan penghilang rasa sedih, dan penghilang rasa resah. Berzikirlah kepada Allah, niscaya Anda akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketenteraman yang sempurna tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.